Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjut at-tanbih tsani ya. Nah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Dr. Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Tanbih tsani bina'an 'ala ma sabaqa fi tanbih al-awwali aqulu as-sahihu fi mas'alati al-ihtijaj bil mursali annahu laysa bi hujjatin wa annahu min aqsami ad-da'ifi wa huwa alladhi 'alayhi aktsaru a'immatil hadits. Naam. Yang kedua, berdasarkan apa yang telah lewat pada tanbih yang pertama, saya mengatakan sahih fi mas'alah al-ihtijaj bil mursal, yang benar dalam masalah berhujjah dengan hadith al-mursal, annahu laysa bihujjah, bahwasanya hadith mursal bukan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa annahu min aqsami ad-da'if, dan bahwasanya al-mursal termasuk dalam pembagian ya jenis-jenis hadith yang da'if. وهو الذي عليه اكثر ائمه الحديث. Dan ini adalah pendapat yang berjalan di atasnya mayoritas imam-imam ahli hadis. Tayyib. Qala al-imam Abu Zur'a Ar-Razi wa Abu Hatim Ar-Razi la yuhtaj bil marasil wa la taqum al-hujjatu illa bil asanid as-sahihi al-muttasilati. Nah, salah satunya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Marasil oleh Ibnu Abi Hatim, putra Al-Imam Abu Hatim, la yuhtajju bil marasil. Ya. Hadith-hadith mursal tidak bisa dijadikan hujjah. Wala taqumul hujjatu, dan hujjah tidak tegak illa kecuali bil asanidis sihahil muttasilati. Dengan, kecuali dengan sanad-sanad yang sahih yang bersambung. Ya, sedangkan mursal itu munqati'. Nah, antara tabi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah telah lewat definisinya. Naam. Wa qala al-Imam Muslimun al-mursalu min ar-riwayati fi asli qawlina wa qawli ahli al-ilmi bil akhbari laysa bi hujjatin. Nah, kata Imam Muslim dinukil dari muqaddimat sahih Muslim, muqaddimat sahih Muslim, kata Imam Muslim al-mursalu min riwayati fi asli qawlina, mursal ya, hadith mursal dari riwayat-riwayat yang datang pada prinsip ya pendapat kami dan prinsip pendapat ahli al-ilm bil akhbar, maksudnya ulama hadith al-akhbar yani al-ahadith, ahli al-ilm bil akhbar yani bil ahadith, maksudnya ulama ahli hadis. Pada prinsip pendapat kami dan pendapat ulama ahli hadis, al-mursal laisa bihujjah, mursal itu bukan hujjah. Nah, jadi di sini al-Imam Muslim menukil bahwa ini adalah prinsip ya pendapat ulama ahli hadis. Kita tambah lagi satu nukilan al-Imam At-Tirmidzi. قال الإمام الترمذي والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم. Kata Imam At-Tirmidzi ini dinukil dari Al-Ilal As-Saghir. Al-Ilal As-Saghir al-mulhaq bi akhir al-Jami', Jami' At-Tirmidzi maksudnya. Yaitu kitab Al-Ilal As-Saghir, Al-Ilal yang kecil. Naam, yang diikutkan ya di akhir kitab Al-Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi, Al-Jami' maksudnya Jami' At-Tirmidzi itu Sunan At-Tirmidzi. Jadi diikutkan di bagian akhir Sunan At-Tirmidzi ada Al-Ilal As-Saghir karya At-Tirmidzi. Naam, di situ dalam ilalnya Al-Ilal As-Saghir At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis itu apabila mursal maka tidak sahih menurut mayoritas ahli hadis. Jadi penukilan At-Tirmidzi di sini menukil madhab mayoritas ahli hadis. Al-Imam Muslim sebelumnya menukil bahwa ini pendapat ulama ahli hadis secara umum. Adapun At-Tirmidzi membatasi bahwa ini pendapat mayoritas ahli hadis. Qad'afa ghair wahid minhum, sungguh lebih dari satu dari ahli hadis telah mendaifkannya. Baik. Cukup ini nukilannya, dan setelahnya bisa dibaca sendiri, semuanya sama'ana. Nah, setelahnya ini nukilan dari At-Tirmidzi juga, dan setelahnya nukilan dari Al-Imam Ibn Hibban, kemudian dari Ibn Nu'aym, dalam Al-Hilyah. Ini yang penting, kita baca ada faedahnya. Wa akhraja Ibn Nu'aym fil Hilyah, halaman 132. Wa akhraja Ibn Nu'aym fil Hilyati min tariq Ibn Mahdi عن عبد الله بن لحية أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. طيب Abu Nu'aym mengeluarkan dalam kitabnya Al-Hilyah dari jalannya Ibn Mahdi dari Abdullah bin Lahiyah. Bahwasanya Abdullah bin Lahiyah pernah mendengar sami'a syekhan min al-Khawarij, pernah mendengar seorang syekh dari kaum Khawarij yaqulu ba'dama taba. Salah satu syekh dari kaum Khawarij itu mengatakan setelah dia taubat. Ini bukti bahwa bisa saja seorang mubtadi taubat meskipun itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Nah, tapi ada. Salah satunya ini. Nah, dia menyatakan pengakuannya ketika jadi Khawarij, pengalamannya dulu ketika bersama orang Khawarij. Kata dia, ya, Syekh Khawarij yang taubat ini, inna hadhil ahaditha dinun, sesungguhnya hadith-hadith ini adalah agama. Ya, ini merupakan ilmu yang menjadi dasar seseorang beragama, berakidah, beramal, berakidah dan beramal. Itu makna din. Ya, hadith-hadith ini merupakan ilmu yang menjadi dasar akidah dan amalan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu, perhatikanlah dari mana anda, dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari mana kalian mengambil akidah kalian, amalan kalian. Yani dari mana kalian mengambil ilmu. Yani hadis-hadis. Ya. Fa'inna kunna, karena sesungguhnya adalah kami dulu. Karena sesungguhnya kami dulu. Ketika masih Khawarij. Bersama Khawarij, idza hawina amran, apabila kami, ya, hawina amran, apabila kami, ya, hawa nafsu kami menginginkan suatu perkara, sayyarnahu hadithan, kami jadikan perkara itu hadis, yakni kami buat hadis palsu untuk mendukungnya. Perkara itu kami buatkan hadis untuk mendukungnya. Coba, ya. Baik. Kemudian wa akhrajahu min at-tariqi nafsiha musnadan Al-Hafiz Ibn Hajar fi muqaddimati Lisanil Mizan wa qala qabla siyaqi isnadiha haddatha biha Abdurrahman Ibn Mahdi Al-Imami an Ibn Lahiyata fahiya min qadimi hadithi sahihi. Nah, wa akhrajahu, dan telah mengeluarkan pula riwayat itu, minat tariqi nafsiha, dari jalan yang sama, musnadan, secara bersambung sanadnya, Al-Hafidh Ibn Hajar fi dalam kitabnya Muqaddimat Lisan al-Mizan. Artinya Al-Hafidh Ibn Hajar juga mengeluarkan apa yang dikeluarkan dalam Ibn Nu'aym. Apa yang dikeluarkan oleh Ibn Nu'aym dalam Al-Hilya juga dikeluarkan oleh Ibn Hajar dalam Muqaddimat Lisan al-Mizan. Dari jalan yang sama. Abdurrahman bin Mahdi dari Abdullah bin Lahiyah. Wa qala qabla siyaqi isnadiha, dan kata Ibn Hajar sebelum mengurai sanadnya, haddatha biha, telah meriwayatkan dengannya Abdurrahman Ibn Mahdi Al-Imamu, sang imam, an Ibn Lahiyah, dari Ibn Lahiyah. Fahiya, maka riwayat ini min qadimi hadithihi sahih, termasuk dari hadith Ibn Lahiyah yang terdahulu, yang termasuk dalam deretan hadith yang sahih. Jadi karena ini berarti ada Abdurrahman bin Mahdi dari Ibn Lahiyah, maka itu adalah riwayat yang sahih dari Ibn Lahiyah, termasuk riwayat Ibn Lahiyah yang terdahulu yang masih sahih. Nah, berarti ini benar. Apa yang diriwayatkan oleh Ibn Lahiyah ini benar tentang Syekh Khawarij tersebut yang taubat. Nah, dan ini bukti ya bahayanya mengambil ilmu dari Khawarij dan Ahlul Bidah secara umum, karena hawa nafsu mereka akan mendorong mereka untuk membuat hadis-hadis palsu, membuat hadis-hadis dhaif, ya, membuat hadis palsu dan berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif. Nah, hadis yang palsu yang tidak ada la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah, demi untuk mendukung hawa nafsu mereka. Nah, oleh karena itu, ya, hati-hati, ya, jika ada hadis yang ada inqita'nya. Nah, termasuk al-mursal. Baik. Nah, kemudian kita langsung ke halaman 133. Hadza huwa sahih. Hadza huwa sahihu fi amr al-ihtijaj bi, lakinnahu yuqbalu fi babil i'tibar. Nah, atau baca ini dulu. Tsumma asnadaha wa qala. Tsumma asnadaha wa qala, qultu wallahi wa hadhihi wallahi qasimatu adh-dhahri lil muhtajjin bil marasil. Id bid'atul khawarij kanat fi sadr al-islam. والصحابه متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا اذا استحسنوا امرا جعلوه حديثا واشاعوه فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به ويحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع ويحتج به ويكون أصله ما ذكرته فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم أسندها. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar mengurai sanadnya secara bersambung, ya. Nعم. Sampai kepada Abdurrahman bin Mahdi dari Ibn Lahiyah, kemudian menyebutkan riwayat Syekh Khawarij di atas yang telah taubat itu. Waqal, dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, ini dalam muqaddimah lisan-lisan seperti disebutkan di atas. Qultu, aku berkata, kata Ibn Hajar, wa hadhihi, dan inilah, dan ini riwayat ini, wallah, demi Allah, qasimatu dhahri, merupakan, ya, penghancur punggung, yakni ini merupakan penghancur dalil, ya, lil muhtajjina bil marasil. Nah, bagi orang-orang yang berhujjah dengan hadis-hadis mursal. Bid'atul khawarij, karena bid'ah khawarij kanat fi sadril islami, terjadi di, ya, awal Islam, fi sadril Islam, di awal Islam. As-sahabatu mutawafirun, dalam keadaan para sahabat masih banyak yang hidup ketika itu. Itu bid'ah yang pertama kan muncul bermula dari zaman Utsman dan diresmikan di zaman diresmikan oleh mereka di masa Ali radhiyallahu anhu. Thumma fi 'asri tabi'in, kemudian lanjut pada masa para tabi'in, faman ba'dahum, kemudian masa-masa generasi-generasi setelahnya. Wa haula'i, dan mereka itu kaum khawarij, kanu ada mereka mereka itu kebiasaannya idza stahsanu amran, mereka kebiasaannya kanu kebiasaannya idza stahsanu amran, apabila mereka menganggap baik suatu perkara, ja'aluhu haditha, mereka menjadikannya sebagai hadis supaya punya dasar dalil hujjah, yaitu hadis. Wa asya'uhu, dan mereka menyiarkannya, mereka menyiarkannya, menyebarkannya. Farubbama, maka mungkin saja sami'ahur rajulus sunniyu, hadis buatan khawarij itu didengar oleh seorang sunni dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, fahaddatsa bihi, kemudian sunni itu meriwayatkannya walam yadhkur man hadatsahu bih, dan dia tidak menyebutkan siapa yang telah menyampaikan hadis itu kepadanya, tahsinan lidh-dhanni bih, tahsinan lidh-dhanni bih, dalam rangka berhusnudzan kepadanya, berprasangka baik kepadanya, sehingga dia tidak menyebutnya. Fayahmilu anhu ghairuh, kemudian yahmiluhu anhu, ada yang membawa hadis itu darinya ghairuh, selainnya, jadi ada orang lain kemudian mengambil hadis itu dari sunni tersebut. Sunni ini tadi ngambilnya dari orang khawarij tadi, mubtadi tadi, karena bersunnah kepadanya dia tidak menyebut sumbernya, kemudian dia ini sunni ini menyampaikannya kepada yang lain. Fayahmilu anhu ghairuh, kemudian ada orang lain yang meriwayatkan darinya. Wa yaji'u alladhi yahtajju bil maqati'i, dan yaji' datang alladhi yahtajju, orang yang berhujjah bil maqati', yakni bil al maqati', yaitu yang munqati', yang berhujjah dengan hadis-hadis yang maqtu', munqati'at. Fa yahtajju bihi, kemudian berhujjah dengannya. Wa yakunu asluhu ma dzakartu, padahal sumbernya, asal usulnya apa yang telah aku sebutkan, buatan khawarij. Fala haula wala quwata illa billah. Bisa difahami? Nah. Baik, hadha huwa as-sahih. Hadha huwa as-sahih fi amr al-ihtijaj bih, lakinnahu yuqbalu fi bab al-i'tibar. Fa idza ihtafa bihi ma yadullu ala anna lahu aslan ihtujja bih. Nah, inilah yang benar mengenai perkara berhujjah dengan hadis mursal. Lakinnahu yuqbalu fi bab al-i'tibar, akan tetapi diterima dalam bab al-i'tibar. Al-i'tibar itu diperhitungkan sebagai syahid minas syawahid, tabi' minal mutaba'at. Nah, itu bab al-i'tibar, yakni diperhitungkan sebagai syahid minas syawahid al-mutaba'at, bagi satu syahid dari syawahid dan mutaba'at yang bisa saling menguatkan jika ada pendukung. Fa idza ihtaffa bihi, maka apabila mengitarinya, ihtaffa bihi, mengitari hadis mursal itu, ma yadullu, apa yang menunjukkan ala anna lahu aslan, menunjukkan bahwasanya ada asal usulnya, ada sumbernya, ihtajja bihi, maka dijadikan sebagai hujjah jika ada penguatnya, ada syahid, na'am, tabi' dari syawahid dan mutaba'at. Itu makna bab al-i'tibar. Qala, na'am, ikra. Qala al-Hafiz Ibn Rajab fi syarh al-Ilal, يعلم أنه لا تنافى بين كلام لا تنافية يعلم أنه لا تنافية بين كلام الحفاظ وعلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح ala tariqihim linqita'ihi wa adami ittisali isnadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamil. Wa ammal fuqaha'u famuraduhum sihhata dhalika al-ma'na alladhi dalla alaihi al-hadithu. Fa idza a'bada dhalika al-mursala qara'inu tadullu ala anna lahu aslan qawiyad dhannu bi sihhati ma dalla alaihi. Fahtujja bihi ma'a mahtaffa bihi minal qara'ini. Wa hadha huwa at-tahqiqu fil ihtijaji bil mursali indal a'immati. Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Rajab dalam syarh ilal, syarh ilal al-Tirmidhi, syarh ilal itu syarh ilal al-Tirmidhi. Naam, mengatakan i'lam, ketahuilah bahwa tidak ada la tanafiyah, tidak ada pertentangan, kontradiksi antara keterangan ya para penghafal hadis huffaz dan a'lam al-fuqaha. Ya, dan naam, imam-imam fuqaha fi hadzal bab, dalam bab ini. Karena al-huffaz yang mereka maksudkan innama yuriduna sihhat al-hadits al-muayyan idza kana mursalan. Mereka yang mereka maksud adalah kesahihan hadits tertentu apabila mursal, wa huwa laisa bi sahihin ala tariqihin. Nah, dan al-mursal ya pada asalnya itu tidak sahih ya pada metode mereka, metode al-huffaz. Ya, kaidah mereka itu tidak sahih. Linqita'ihi karena terputusnya, wa adami ittisali isnadi lan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersambungnya sanad kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang mereka maksud ya adalah hadis tertentu. Nah. Wa amma al-fuqaha, adapun al-fuqaha, maka yang mereka maksud ya muraduhum adalah wa amma al-fuqaha'u fa muraduhum sihhatu dhalika al-ma'na. Fa muraduhum murad mubtada ya, fa muraduhum mubtada kemudian sihhatu khabar, salah cetak ini. Nah, fa muraduhum صحة ذلك المعنى صحة ذلك المعنى maksud mereka adalah sahihnya makna itu, alladhi dalla ala al-hadith, makna yang ditunjukkan oleh hadith al-mursal. Jadi bukan mensahihkan hadith mursal itu, tapi makna yang ditunjukkannya. Fa idza a'dada dhalika al-mursala, maka apabila mendukung hadith mursal itu, a'dada dhalikal mursala qara'inu. Nah, jadi apabila ada qara'in, yani qarina-qarina, indikator-indikator, dalil-dalil yang a'dada dhalikal mursal, mendukung hadith mursal itu, ya, tadullu ala anna lahu aslan, menunjukkan, qara'in itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mursal itu punya asal usul, sumber. Qawiyad dhannu, maka kuatlah persangkaan bi sihhati ma dalla alaih, kuatlah persangkaan mengenai sahihnya makna yang ditunjukkan atasnya. Fahtujja bihi, maka dijadikan hujjah ya, ma'a mahtaffa bihi minal qara'in, bersama qarina-qarina yang mengitarinya, mendukungnya. Wa hadha huwa at-tahqiqu fil ihtijaji bil mursal 'inda al-a'immah, dan inilah ya yang benar ya, pendapat yang terteliti dengan benar dalam berhujjah dengan al-mursal 'inda al-a'immah, di sisi imam-imam ahli hadis. Artinya apa? Pada dasarnya mursal itu hadis termasuk dhaif karena ada inqita' antara tabi' dan nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila ada syawahid mutaba'at ya, ada qara'in na'am yang mendukungnya, menguatkannya, maka bisa terangkat menjadi apa? Hasanun li ghairihi. Hasan karena penguatnya. Nah, dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Jelas ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi tuntas pembahasan tentang al-mursal, tentang al-mursal. Berikutnya tentang al-gharib. Nah, mungkin berikutnya kita pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan dulu al-qaidul mursalnya ya. Barakallahu fiikum. Faddal. Subhanallahi walhamdulillah.